Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Seterusnya kita pergi ke muka surat yang 23. Bab pertama. Selesai berbicara, saya ulang sekali lagi soal kondisi keadaan kaum muslimin, dan demikian Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan golongan yang mampu menyelamat kaum muslimin adalah ahlu as-sunnah wal jamaah, yang mana kita perlu mengenali secara tuntas tentang mereka. Mungkin dalam buku ini berikan gambaran yang umum. Saya yakin sahabat-sahabat banyak mempelajari dan telah mengetahui tentangnya, mudah-mudahan insya-Allah. Cuma sebagai pengulangan semula supaya kita lebih segar dari masa ke semasa insya-Allah. Jadi dalam bab yang pertama ini, manhaj ahlu as-sunnah wal jamaah. Dalam bab ini ada empat topik. Empat topik, yang pertama tentang maksud erti manhaj, demo kepada ta'rifan. Okay, maksud, kemudian maksud manhaj, kemudian maksud salaf. Okay, kemudian tentang salaf itu merujuk kepada ahli sunnah wal jamaah dari sudut apa, akan dibahaskan. Dan kemudian yang keempat tentang keutamaan, kemuliaan manhaj as-salaf ataupun manhaj alias ahli as-sunnah wal jamaah. Okay, ada empat topik dalam ni, insyaAllah kita akan baca secara seperti mana kita baca pada mukadimah tadi. Okay. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama sekali kita pergi kepada iaitu makna manhaj. Manhaj ni kata minhaj, dia berasal perkataan minhaj. Menurut bahasa Arab, dia berasal daripada perkataan, tuan-tuan dan puan sekalian, saya tulis ya. Oh itu. Tapi tak apalah. Tengok kat sinilah. Minhaj dalam bahasa Arab ni asal dia daripada an-nahju, nahjun. Nahjun ni maknanya merujuk kepada jalan, tariq. Okey. Jadi juga dia bermaksud perkataan nahju ni yang membawa kata terbitannya manhaj. Macam bahasa Melayu dia kata kata terbitan kata akar. Perkataan manhaj ni kata terbitan daripada nahjun. Nahjun ni ada dua maksud dia. Satu, tariq, jalan. Dan satu lagi, bayyinun wadihun. Yakni terang dan jelas. Jadi jalan yang terang dan jelas. Itu maksud nahjun. Tuan-tuan dan muslim. Jadi dia bawa pembuktian maksud nahjun itu yang bermaksud terang dan jelas daripada hadis Nabi, katanya, kata Ibn Al-Abbas bin Al-Muttalib, dia kata lam yamut Rasulullah SAW hatta tarakakum ala tariqin nahijah. Okay. Nabi SAW tidak akan meninggal hingga meninggalkan kalian di atas jalan yang jelas. Nahijah. Perkataan tu nun alif ha jim ta, kata terbitan daripada kata akar nahjun, jadi nahijah. Okey, jamaknya yakni plural, tadi singular, ni plural dia jamaknya adalah nuhuj. Nuhuj, okey, ha, nahjat dan nuhuj dan nuhujun. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang. Minhaj. Allah guna perkataan minhaj. Ah, itu dah perkataan minhaj tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Menurut bahasa itu kata terbitannya minhaj asalnya adalah nahjun yang merujuk kepada jalan yang terang lagi jelas. Jadi bila kita bercara soal manhaj, terjemahan dalam bahasa Melayu dia, kita boleh kata manhaj sudah jadi bahasa Melayu dah sekarang. Method. Maknanya untuk kita faham sesuatu perlaksanaan tu, dia mesti ada method dia. Mesti ada prinsip-prinsip yang perlu dipatuhi untuk memastikan apa yang kita buat tu lebih terancang, tersusun, jelas. Kalau buat sesuatu sembrono, tak ada method, Nak buat rumah pun dia ada method dia. Dia ada kaedah dia. Dia ada prinsip-prinsip dia. Saya bukan pandai buat rumah. Tentang mempelajari ilmu hadis contohnya. Dia ada method dia. Tak boleh tiba-tiba saya nak mengaji ilmu hadis ni. Pergi beli Sahih Bukhari. Balik dia buka. Apa? Tak boleh. Dia kena belajar method dia terlebih dahulu. Method kita nak faham. Prinsip dia. Yang akan membantu dan memudahkan dalam kajian kita terhadap Sahih Bukhari itu jelas, terang. Imam Bukhari sebut macam ni. Kita faham pasal apa dia sebut macam ni. Pasal apa dia letak tajuk macam ni. Pasal apa hadis ni dia letak bawah tajuk ni. Padahal tak ada kaitan. Baru kita faham secara keseluruhannya. Jadi bila kita merujuk pada manhaj ini, benda-benda prinsip, benda-benda asas, benda-benda yang berkaitan dengan metod, kaedah. Okey. Itu maksud manhaj. Demikian juga disebut di sini, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bagi tiap-tiap umatnya syariat, syariat agama dan juga manhaj. Umat Nabi Musa muka surat 25 atas tu, umat Nabi Musa alaihissalam memiliki syariat tersendiri dalam Taurat. Umat Isa memiliki syariat tersendiri dalam Injil. Demikian umat Nabi memiliki syariat tersendiri dalam Al-Quran. Meski dalam masalah hukum berbeza-beza, namun dalam masalah tauhid mengesakan Allah, mereka sama dan sepakat. Kita dengan Nabi Isa, dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Adam, dengan Nabi Nuh alaihi salam, dengan Nabi Musa dan seluruhnya, Ibrahim dan sebagainya, sepakat dalam tauhid. Kata Nabi dalam hadis, ana awlan nas bi Isa bin Maryam fi dunya wal akhirah wal anbiya wa ikhwatun li'illat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Okey, hadis Bukhari yang masyhur ni. Aku adalah manusia yang lebih utama dibandingkan dengan Isa ibn Maryam di dunia dan di akhirat. Para nabi seluruhnya bersaudara sebapa, namun ibu-ibu mereka berbeza-beza dan agama mereka adalah satu. Tuan-tuan, agama adalah satu. Sebab tu kalau orang tanya agama Nabi Nuh apa, agama Nabi Musa apa, agama Nabi Isa apa, agama Nabi Nuh apa, Islam ya, agama tu semua sama. Inna dina indallahil Islam, agama Islam ya. Tuan-tuan, agama sama semua, cuma pensyariatannya berbeza. Namun ada juga kita kongsi pensyariatan yang lama, contohnya khitan. Khitan Ibrahim kan, ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu 80 sana. Nabi Ibrahim berkhatan ketika usianya 80 tahun. Tu Nabi Ibrahim, kita 80 tahun cari pasal. Tu zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, kita lah ni buat awal lah. Tapi maknanya pensyariatan khitan tu ada tak? Ada. Dan kita teruskan walaupun ia disyariatkan di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi ada benda-benda yang tak boleh lah. Benda hukum makam, contohlah benda yang pernah saya sebut sebelum-sebelum ini. Zaman Nabi Musa AS, pensyariatan untuk Bani Israel harus mandi bertelanjang. Mana lelaki sama lelaki boleh mandi bertelanjang. Zaman Nabi SAW, syariat Islam yang ada sekarang ni, syariat Muhammad SAW, tak boleh mandi bertelanjang lah. Sama-sama kita bersorang-sorang boleh cerita lain. Ni kita berjamaah. Zaman Nabi Musa, cuma Nabi Musa ni dia dalam hadis Bukhari dia ni dia malu tu, dia mandi di belakang, disebut dalam hadis dia mandi di belakang batu. Sedangkan kaum Bani Israel ni depa mandi ramai-ramai lagi tu, depa tak ada masalah. Syariat zaman tu. Tapi zaman kita tak boleh. Dia, maknanya ada syariat yang tak boleh diteruskan, yang tak diteruskan oleh Nabi SAW, dan ada hal-hal tertentu yang diteruskan. Itu perlu balik kepada penelitian. Cuma kita tak perlu nak pergi kaji yang mereka, kaji yang kita cukup. Seterusnya dia kata di sini, dalam masalah usul pokok semua ajaran Nabi alaihi wasallam adalah sama, namun dalam masalah furu' cabang mereka berbeza-beza. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi, muka surat 26, la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan aku, maka ibadahilah aku oleh kamu sekalian. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-25. Jadi maknanya semua sama, agama sama, jalan yang sama, lurus lagi terang. So dalam dalam maksud ataupun pengertian manhaj ni kita faham, bila sebut-sebut manhaj, jalan yang terang lagi lurus yang membawa maksud prinsip. Kata manhaj bererti prinsip. Bila kata prinsip tu terang je lah. Dia tak ada, dia tak ada kata kona kanan, kona kiri, tak ada. Dia prinsip. Dia tak ada kekeliruan di situ. Dia tidak ada kekaburan di situ. Okey. Seterusnya, yang kedua, B, muka surat 27, makna salaf. Salaful ummah, salafus salihin, as-salafi dan salafiyah. Semua ni biasa duk guna ni. Ni. Salaful ummah, salafus salih, as-salafi, salafiyah. Pertama kita ambil makna salaf dulu, salaf. Bagi kita faham. Tuan-tuan dan puan sekalian, salaf ni daripada perkataan Arab, salafa yaslufu salafan wa sulufan, mengandungi maksud ataupun erti yang telah berlalu ataupun yang mendahului. Kalimah as-salaf, as-salif, as-sulfah bermaksud al-jama'ah al-mutaqaddimun, yakni jama'ah atau kelompok atau generasi terdahulu. Itu maksud salaf. Ya, apa masalah dengan salafnya? Tak ada masalah kan? Tak ada masalah dengan salaf. Salaf generasi terdahulu. Generasi terdahulu. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang kemudian. Salaf itu merujuk pada golongan terdahulu. Contoh untuk orang yang akan datang. Jadi dari sudut generasi terdahulu ni, okay, salaf ni, dia merujuk kepada dua. Satu, dia merujuk kepada zaman. Kedua, dia merujuk kepada manhaj mereka, prinsip-prinsip yang mereka bawa. Sekiranya merujuk kepada zaman semata-mata, tak boleh juga. Pasal apa? Zaman salaf dulu, contoh. Kalau kita katakan zaman salaf merujuk pada zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Zaman sahabat Nabi pun timbul khawarij. Mereka boleh dakwa juga, kami adalah salaf. Sebab hanya merujuk dan bergantung kepada zaman. Sebab tu bila kita bercakap soal salaf, kita fokus dia sebenarnya kepada manhaj, metodologi mereka, prinsip mereka. Prinsip siapa kita nak ikut? Prinsip khawarij kah? Salah juga. Prinsip mu'tazilah kah? Prinsip qadariyah kah? Prinsip murjiah kah? Prinsip syiah kah? Nampak tak? Tentu ada masalah. Okey. Kemudian itu ini mula-mula ni maksud umum, maksud dari sudut bahasa. Terminologi dia dari sudut bahasanya adalah generasi terdahulu, itu salaf. Kemudian salaful ummah, salafus salih. Kata as-salaf al-ummah mengandungi pengertian generasi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdahulu, yakni beliau Nabi SAW dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang baik setelah mereka, yang disebut sebagai tabi'in, dan yang mengikuti mereka tabi'ut tabi'in. Tiga generasi ini adalah sering disebut sebagai as-salafus salihin, yakni generasi umat Islam terdahulu yang salih. Dah fokus dah. Generasi umat yang mana? Kalau setakat zaman saja, khawarij pada zaman tu. Golongan-golongan ekstremis ada zaman tu. Golongan-golongan yang melampaui batas, syiah pun ada zaman tu. Jadi salaf yang mana? As-salihin, yang salih dari kalangan mereka. Apa buktinya? Hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari bawah tu. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Semulia-mulia generasi manusia terbaik adalah zaman generasiku, yakni Nabi beserta para sahabat. Kemudian generasi setelahnya tabi'in. Kemudian generasi setelahnya tabi'ut tabi'in. Sebab kita bercakap soal khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebab tu kita tak boleh tengok pada zaman semata-mata. Kita kena tengok siapa di zaman tu yang kita kena jadi contoh, yang kita kena contohi, yang kita kena ikuti. Sebab tu as-salafu as-salih. Salih tu khair lah, baik ya. Tentu nama saya. Kemudian 12 yang bawah tu as-salafi. Kamal as-salafi. Contohlah bukan jabatan yang as-salafi. Kamal as-salafi tu. As-salafi dengan ya nisbah. Ada ya nisbah di sini. Bawah tu sebenarnya kata as-salaf tak ada ya kan. Ni ada ya. As-salafi ya nisbah, dia panggil ya nisbah, menunjukkan sesiapa yang ikut jejak langkah mereka. Dia panggil ni, dia penisbahan kepada zaman tersebut. Walaupun kita hari ini kita ubah macam tadi Kamal as-salafi ke contoh. Maknanya dia nisbahkan diri dia kepada diri dia satu generasi yang terdahulu yang mana tujuannya adalah untuk mengikuti dan mencontohi generasi terdahulu. Tak ada masalah. Macam penisbahan kepada tokoh-tokoh yang bermazhab Syafi'i. Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i. Al-Imam Ibnu Katsir dia pun Asy-Syafi'i. Penisbahan kepada tu macam apa? Nak abang kata kami ni ikut method Al-Imam Syafi'i. Sama ada penisbahan itu kerana dia kasih ataupun kerana dia ikut. Nak ikut dan nak contohi mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, itu dipanggil ya nisbah. Dan masalah dah nak letak salafi, tak ada masalah. Letaklah salafi. Jangan, kadang-kadang kita ni berlebihan sangat. Tak payahlah berlebihan sangat. Nak pergi tukar kat menalan apa semua. Nak buat as-salafi belakang. Tak payah. Dia sebenarnya kata-kata ni dinisbahkan bertujuan untuk memberikan satu semangat kepada kita. Motivasi diri kita. Oh, aku nak buat as-salafi ni lagu tak salah. Lagu salah pi jadi lain lah. Kan? Letak as-salafi bagi betul-betul jadi as-salafi. Tak ada masalah. Kemudian as-salafiyah. Muka surat 29. As-salafiyah atas tu. Sedangkan kata-kata as-salafiyah ni digunakan untuk menamai fahaman, ajaran, akidah atau manhaj. Bila sebut as-salafiyah, dia merujuk kepada manhaj tersebut. Dia merujuk kepada akidah tersebut. Dia merujuk kepada ajaran. Ajaran as-salafiyah. Perkataan as-salaf, generasi. As-salafus salih, generasi yang baik, lagi mulia, lagi salih. Siapa dia mereka? Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. As-salafi merujuk kepada penisbahan. Kita nisbahkan kita pada hari ini kepada generasi terdahulu. As-salafiyah merujuk kepada ajaran dan fahaman tersebut. Jadi apa masalah kalau as-salafiyah tu? Bahkan mungkin dia tak masukkan di sini, tuan-tuan dan puan sekalian. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah sebut kepada Fatimah radhiyallahu anha, ni'ma as-salaf ana laki. Semulia-mulia orang yang mendahului kamu, wahai Fatimah, adalah aku bagimu. Nabi guna perkataan as-salaf, tapi maksud di situ merujuk kepada maksud dari sudut bahasa orang yang mendahuluimu. Jadi kita pakai balik as-salaf, orang yang mendahului kita, tapi orang yang mendahului dari sudut mana? Kalau jadi macam dalam mukadimah tadi kita baca, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, kamu akan ikut umat-umat terdahulu. Terdahulu juga Nabi kata, umat terdahulu. Tapi umat terdahulu yang diikuti sehingga masuk ke lubang bab pun kita nak ikut juga. Hatta law dakhalu juhra dabbin la salaktumu. Kalau depa ni masuk terjun dalam lubang bab di padang pasir pun kamu akan ikut. Siapa dah depa? Tu Yahudi dengan Nasrani, terdahulu juga. As-salaf juga. Tapi as-salaf yang mana ni? As-salaf yang mana? Tuan-tuan, waktu kita tengok dengan hadis Nabi, khairun nas, semulia-mulia generasi. Qarni, generasiku, aku dan sahabat. Aku dan sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang menyusul setelah mereka, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang menyusul setelah mereka, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadilah as-salafus salih. Jadi tidak ada isu dengan perkataan ini sebenarnya. Dan penggunaan perkataan salaf dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab fiqh, kitab-kitab manhaj dan sebagainya memang merujuk kepada generasi ini. Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Generasi as-salaf. Jadi tak timbul isu. Ha? Dan kemudian perkara yang saya nak sentuh juga di sini, perebutan perkataan. Bila perkataan tu baik orang berebut, macam nama, bila nama tu bagus makna je orang berebut. Walaupun belum tentu yang mengguna pakai nama tersebut penyamun. Nama bagus, tapi penyamun. Jadi sebab tu orang duk guna perkataan, oh, kami ni salafi, jihadi apa semua. Kami ni salafi ini, kami ni salafi ini, kami ni salafi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, masalahnya, ha, yang pakai nama as-salaf ni, berebut ni ramai. Tapi yang mana satu betul, kita bukan bererti kita nak berhimpun di sini untuk kita katakan, kita lah yang salafi, orang ni semua bukan salafi. Tak. Ha, jangan salah faham lah tuan-tuan, kita ni nak belajar. Kita nak tengok yang mana bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan petunjuk Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita terima. Tak kira ia datang daripada siapa pun. Cuma ada disiplin-disiplin yang perlu kita patuhi. Jadi sebab tu bila ISIS digelar mereka sebagai Salafi Jihadi, apa masalah pada nama Salafi tu? Sehinggakan bila disebut, oh, ajaran Salafi ini tak boleh. Oh, mana boleh gitu? Ajaran As-Salafus Salih tak ada masalah. Ajaran As-Salaf ni tak ada masalah. Bagi orang yang bercakap tu pun nama dia, katakanlah nama dia apa, nama dia, minta maaf saya bagi contoh saja, Muhammad nama dia contoh. Nabi kita lain lah. Nama Muhammad, dia yang duk kutuk-kutuk Salafi ni apa semua ni, Salafi ni tak betul pun. Nama dia Muhammad pun dia dah buat salah tak? Dia pun bukan betul sangat pun. Jadi kau pinjamkan, kau gunakan nama tersebut pada diri engkau, kamu guna nama tersebut pada diri kamu, akan tetapi sikap dan sifat kamu tak memenuhi pun kriteria tersebut. Sebab itu nama bukan hujah bagi setiap tindakan. Tak. Nama bukan hujah bagi setiap tindakan. Sebab itu tak penting pun kita nak bubuh nama. Syarat kita ni, syarat pertubuhan kita mesti, abang kita ni salafi, pertubuhan salafi Malaysia. Tak perlu pun. Seperti mana kita nak abang kita ni sunnah wal jamaah, pertubuhan ahli sunnah wal jamaah Malaysia. Tak perlu pun. Buat-buat tapi jangan hang diklaim hang pertubuhan ahli sunnah wal jamaah, orang lain tak. Ini masalah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada nama kita jangan gusar, jangan bimbang. Dan kita kena perbetulkan benda ni. Orang nak salafi-salafi sampai orang takut. Sampai ada satu presentation saya tengok daripada bahagian badan-badan tertentu. Oh, ajaran yang membawa kepada terorisme ni adalah salafus soleh. Hui, saya tegur dia kata ni. Tuan, tuan tahu ada apa dia ni? Ni tak ada kaitan ni. Menggunakan nama yang baik tetapi maksudnya telah diselewengkan. Macam mana kata Ali bin Abi Talib, kalimatul haq urida bihal batil, kata-kata yang benar akan tetapi ia memaksudkan daripadanya kebatilan. Dan Syiah duk guna hadis Nabi SAW tapi dia mengertikan kebatilan di situ. Jadi benda-benda macam ni luas perbincangannya tuan-tuan dan puan-puan, tapi bagi kita faham asasnya. Tidak ada masalah pada nama ni, nama ni sangat mulia. Dan sudah tentu ia menjadi rebutan ramai pihak untuk mendakwa kami sebahagian daripada nama dan kelompok ini. Kalau ni pula, kami yang sebahagian. Tak, hampa tak apa betul. Kami lagi tepat. Ha, jadi duk mengkali bab nama ni, buang masa. Cuma bagi kita faham je, nama ni dia mesti ada konsekuensinya. Dia mesti ada, bila sebut nama ni, apa dia punya ciri-ciri dia yang akan kita sentuh sekejap lagi. Kalau kita tak guna nama tu pun, kita bubuhlah Persatuan Mat Motor. Kamal budak motor kat Penang, Mat Motor Penang. Tapi kita manhaj kita ahli sunnah jemaah, apa masalah? Tak ada masalah. Manhaj kita salafus salih, tak ada masalah. Jadi kadang-kadang kita ni gusar sangat dengan nama-nama ni, bertengkar tak habis. Okey, seterusnya. C. Manhaj salaf adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ni yang kita nak sentuh ni. Bila sebut manhaj salaf ni, kena terus faham dia memang adalah manhaj ahli as-sunnah wal jamaah. Sebab apa? Tengok di sini. Kata-kata ahli sunnah, kata ahli sunnah tu terdiri daripada tiga perkataan: ahlu, Kedua, as-sunnah. Ketiga, al-jama'ah. Ringkasnya, as-wajah. Ya, Pak Indon ni bersuka guna akronim ni, ya, dia ringkaskan saja. Saya tak merujuk pada mana-mana as-wajah dalam negara ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, satu ahlu, tengok, satu ahlu yang bermaksud ahl, orang-orang, manusia. Kedua, as-sunnah. As-sunnah ni adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk ilmu, amal, petunjuk Nabi SAW. Sebab tu bila ditakrifkan as-sunnah di sisi ahli hadis, apa maksud dia? Ma ruya ataupun ma nusiba ataupun ma udhifa, sesuatu yang dinisbahkan, sesuatu yang disandarkan, sesuatu yang diriwayatkan ilan nabi, daripada Nabi SAW ataupun minan nabi, daripada Nabi SAW, min qawlin, sama ada perkataan, au fi'lin, ataupun perbuatan, au takririn, ataupun takrir, pengakuan Nabi SAW, au sifatin, ataupun sifat Nabi, khuluqiyah am khilqiyah, sama ada sifat tersebut akhlak Nabi ataupun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada tubuh badan Nabi SAW. Itu maksud hadis, maksud sunnah. Luah sunnah ni, apa-apa yang main daripada Nabi SAW. Sebab tu macam Al-Imam Al-Barbahari dalam syarh sunnah, dia berikan ta'rifan sunnah tu luah. Dia kata, as-sunnatu hiyal Islam, wal-Islamu huwa sunnah. Sunnah tu adalah Islam lah. Dan Islam tu adalah sunnah. Apa siapa? Sebab sesuatu yang datang daripada Nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Nabi sebut tak Quran? Nabi sebut Quran. Nabi ajar tak Quran? Nabi ajar Quran. Nabi sebut hadis? Sebut hadis. Nabi ajar hadis. Semua mai daripada Nabi. Adab, sikap, akhlak, akidah, perkataan, perbuatan, semua mai daripada Nabi. Maknanya sunnah itu adalah Islam dan Islam itu adalah sunnah. Dia bagi satu takrifan yang luas. Bila kata ahlus sunnah, di situ ada Islam. Di situ ada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keseluruhan terangkum di situ. Jadi ahlus sunnah ni orang yang macam tu. Orang yang sentiasa menyandarkan dirinya kepada sunnah Nabi. Sebab itu kita pelik bila mengaku ahli sunnah, tinggal sunnah. Nama berebut, tapi tinggal sunnah. Sampai kita nak pergi daftar, tak boleh dah. Saya dah pakai dah sunnah jemaah, tak boleh satu ya, ada kita dalam Malaysia. Jadi payah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kemudian al-jamaah yang ketiga. Al-jamaah bermaksud kelompok. Kelompok kumpulan yang berhimpun atas tujuan yang sama. Itu dipanggil al-jama'ah. Mana boleh kita panggil kita ni al-jama'ah tetapi tujuan berbeza-beza. Buat pertubuhan, kumpulan. Ini kita cakap dalam konteks pertubuhan. Pertubuhan. Pertubuhan dah garis dah. Objektif dan lima objektif. Kalau seorang ni pergi buat kata dia, pergi buat lagu lain. Kau ni buat lagu lain. Tak ikut objektif matlamat pertubuhan. Buat apa duduk dalam grup? Buat apa duduk dalam al-jama'ah? Sebab tu gerakan-gerakan yang menamakan ni al-amalu al-jama'i, amal jama'i. Kita bergerak secara berjamaah. Solat berjamaah. Satu imam ya, mana boleh mendahului imam. Imam Allahu Akbar, kita dah sujud dah. Keluar imam, oi, tak sujud lagi. Tak boleh. Dia mesti senada, seirama. Maknanya dia bila berada dalam jamaah ini, dia mesti satu tujuan dengan matlamat yang sama. Jadi bila kita kata ahlu sunnah wal jamaah, perkataan ahli, orang-orang, perkataan al-jamaah itu, matlamatnya di mana? Ahli itu merujuk kepada mana? Yang mengikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Al-Quran dan juga as-sunnah. Itu maksud sunnah wal jamaah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok balik, Dia sebut di sini bawah ni. Jadi ahlussunnah wal jamaah adalah orang atau golongan yang memiliki tujuan yang sama, iaitu mengikuti perjalanan Nabi dan mengikuti perjalanan para sahabat beliau. Ahlussunnah wal jamaah disebut oleh Nabi SAW sebagai al-jamaah. Nabi sebut dalam hadis, kita baca satu ni pun cukup dah. Kita baca hadis yang ke muka surat 31. Okey, kata Nabi SAW, kita kena baca dua-dua ni sebab dia ada kaitan hadis pertama dengan dua-dua ni. Okey. Sini ada kaitan di sini. Hadis pertama ni kita baca dulu muka surat 30. Ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi almillata sataftariqu ala 73 Sintanu sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Ingatlah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari kalangan ahli kitab telah bercerai-berai, telah berpecah kepada 72 golongan, dan sesungguhnya agama Islam ini akan berpecah-pecah menjadi 73 golongan. 72 golongan di neraka dan satu golongan di syurga, yakni al jamaah. Satu jamaah juga. Nabi sebut apa? Al jamaah. Dalam hadis seterusnya Nabi memberikan interpretasi, yakni tafsiran kepada al jamaah itu. Okey. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel hadzwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummuhu ala niyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik wa inna bani Israel tafarraqat ila 72 millah wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum fi an-nar illa millatan wahidatan qalu wa man hiya ya rasulullah qala ma ana alayhi wa ashabi. Sungguh benar apa yang akan datang kepada umatku, apa-apa yang pernah adalah apa-apa yang pernah dialami oleh Bani Israel setapak demi setapak. Sehingga di ketika di antara mereka ada yang menzinai ibunya dengan terang-terang, maka pun pada umatku akan ada orang yang berbuat demikian. Maknanya orang kata apa? Sengoti ikut ni. Sengoti, sungguh-sungguh ti lah. Orang Timur kata, orang Kelantan kata sengoti ni makna sungguh-sungguh. Ikut sungguh-sungguh. Okay? Jika Bani Israel bercerai-berai menjadi 72 golongan, maka umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua di neraka kecuali satu golongan sahaja. Sahabat Nabi tanya, siapakah yang satu golongan itu? Nabi SAW menjawab, yakni golongan yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maknanya tafsir al-jamaah itu apa? Aku dan para sahabat. Orang yang satu matlamat, satu tujuan, imam mereka adalah Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itu para sahabat Nabi, di bawah ni dibawa firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian wahai para sahabat adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia, menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka daripada yang munkar. Mereka yang terbaik. Sebab itu clear kita faham, tuan-tuan, sahabat Nabi, Nabi SAW dan para sahabat, mereka adalah al-jama'ah yang perlu kita ikuti. Dia bukan berasaskan apa-apa pertubuhan, golongan, kelompok, parti dan sebagainya, tak. Sebaliknya, al-jama'ah ini, kalau ikut terjemahan Ibnu Mas'ud, simple, mudah. Al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu adalah apa-apa yang bertepatan dengan kebenaran, walaupun engkau bersendirian. Kebenaran itu merujuk kepada apa? Apa yang Nabi dan para sahabat tinggal. Apa yang Nabi dengan para sahabat tinggalkan kepada kita? Itu al-jamaah. Okey. Wallahu a'lam. Kemudian muka surat yang ke-33, keutamaan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Keutamaannya banyaklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita tengok muka surat yang ke-35. Dia bagi secara ringkas keutamaan-keutamaan manhaj ahli sunnah wal jamaah atau manhaj as-salaf. Apa keutamaannya? Pertama, manhaj ini adalah manhaj para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka secara langsung mengambil ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita heran kalau mai pada hari ini, sebahagian, saya tak kata semua, saya ulang lagi, sebahagian daripada habib-habib yang mai kata-kata kami ini keturunan Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW. Allah maila cium tangan, mai pun penuh. Maila penuh. Tuan-tuan, pasti apa bila kita kata pasti apa sampai ke tahap tu? Kata dok, apa masalah kita cinta kepada kaum keluarga Nabi ni? Memang tak ada masalah pun pada kaum keluarga Nabi SAW. Tuan-tuan, mereka hanya merupakan keturunan Nabi. Sekiranya benar, kita bersangka baik, keturunan Nabi SAW. Walaupun susur galur kita pun tak tahu betul, kita betul, wallahu alam, tapi dia dakwa, dia betul, keturunan Nabi, tak ada masalah. Adakah bererti keturunan Nabi SAW membawa kemuliaan yang sama dengan Nabi? Ataupun adakah keturunan Nabi SAW bererti dia membawa kebenaran-kebenaran yang ditinggalkan oleh Nabi kepadanya? Belum tentu, bukan syarat pun. Dan Nabi pun tak memberikan sebarang jaminan keturunan aku masuk syurga. Nabi bagi jaminan ke? Tak. Nabi hanya suruh kita sayang kepada dia. Ya, kita sayang kepada dia. Kalau dia Habib, dia keturunan Nabi Muhammad, ya kita sayang keturunan Nabi. Dan ada beberapa prasyarat yang perlu dipatuhi. Tapi tuan-tuan, mereka tak jumpa dengan Nabi, mereka tak ambil ilmu keliling Nabi SAW seperti mana para sahabat. Sepatutnya dengar sahabat ni, kita kena dah cerin bulu roma lah. Pasal apa? Pasal mereka duduk keliling Nabi, mengambil ilmu dari Nabi SAW. Pasal apa kita tidak ada sensitivity bila orang duk maki mereka, bila orang tinggal petunjuk-petunjuk yang mereka berikan, orang abaikan mereka, orang ketepikan mereka, dia mana sensitivity kita? Tak salam dengan Habib, tak cium tangan Habib, tak hadiri majlis Habib. Marah apa ni tak ni? Eh, kat mana? Aku nak ikut sahabat Nabi. Apa kemuliaan yang ada pada dia? Dia kaum keluarga Nabi, ya aku sayang dekat dia, aku hormat dia, aku cinta dia, okey, best. Tak ada masalah. Tapi kasih sayang tu bukan merujuk hanya semata-mata kerana keturunan. Kasih sayang juga merujuk kepada hang ikut tak ikut petunjuk Nabi SAW. Jadi jaminan tersebut, dia ikut, tak belum tentu lagi. Tak pasti lagi. Tapi sahabat Nabi pasti ikut petunjuk Nabi SAW. Jadi bagi saya, lebih baik kita ikut yang pasti. Memang mereka ni dahlah dijamin syurga. Sebahagian daripada mereka telah tertera nama mereka. Kita mana ada hari ni, atas muka bumi, hang ni ahli syurga, hang ni syurga. Tak, tak ada. Tapi zaman Nabi, bayangkan, duk berjalan ni, duk kaki mereka berpijak di atas muka bumi, telah ditunjuk batang tubuh ini adalah ahli syurga. Tapi kita tidak ada usaha untuk mengkaji tentang pemikiran mereka. Tidak ada usaha untuk mengkaji, kita duk sibuk. Pemikiran Muhammad Abduh, pemikiran Imyanu, pemikiran kawan ni, pemikiran. Benda yang tak kunjung sudah, tak selesai. Cuba kaji pemikiran Umar Al-Khattab. Bagaimana dia mengurus Madinah Al-Munawwarah sebagai khalifah yang hebat. Cari, kaji pemikiran Uthman bin Affan. Kaji Ali bin Abi Talib. Kaji. Yang mana sumbangan mereka yang banyak. Sebenarnya dia boleh buat tesis-tesis kaji. Hadis-hadis yang didiwayatkan oleh Abu Bakar. Kan banyak orang, tak banyak. Tapi daripada hadis tu kita boleh bayang pemikirannya. Boleh tengok dia punya kecenderungan dia. Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang kita dah terlari, kita dah terlari fokus, kita dah terlupa siapa ikutan asas kita. Dan kita tak nafikan sahabat-sahabat Nabi juga manusia, ada kelemahan, ada kekurangan. Cuma takkanlah kita nak angkat manusia hari ini kedudukannya setara dan sama tinggi dengan para sahabat Nabi. A'udzubillah. Takkan kita nak angkat Al-Imam Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i setara dan setama tinggi dengan para sahabat Nabi hanya semata-mata kerana dia pendiri kepada satu mazhab, satu aliran fahaman dalam fiqh. Al-Imam Syafi'i kalau dia tahu ada orang angkat dia lebih daripada sahabat Nabi, dia tampak mampu. Dia pecinta sahabat Nabi, pecinta Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi kita pada hari ini, mat, kita nak angkat dia, ilmu-ilmu selepas dia lebih daripada kedudukan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ni bercanggah. Jadi kemuliaan manhaj ini sebenarnya kerana kemuliaan orang yang membawanya, iaitu Nabi dan para sahabat. Itu satu. Yang kedua, manhaj ini adalah manhaj yang diterapkan oleh para sahabat yang mendapat bimbingan langsung daripada beliau. Depa yang duk ambil ilmu dengan Nabi ni. Contoh kita lah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita kalau jumpa dengan, oi, kita jumpa dengan pengarang buku, buku yang kita minat, apa-apa bukulah, dia mai kita jumpa sendiri dengan dia. Hari tu kita jumpa dengan anak murid dia, hari ni kita jumpa sendiri dengan dia. Dia jadi rasa syok tu dia lain. Contoh, kita duk tengok ustaz ni duk dalam keluar TV, ceramah TV, ceramah popular, ramai dia apa semua, tiba-tiba cuih mai Penang. Anak murid jenis beribu ni, satu kuliah beribu main, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000. Penuh. Tu mai Penang, kita pun berasa nak mai tengok. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ha? Jadi sekarang ni kita manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah ni, kita sedang mengambil ilmu daripada orang yang langsung mengambil ilmu dari Nabi SAW. So kita sewajarnya rasa satu kemuliaan. Okay? Ketiga, manhaj ini adalah manhaj para sahabat yang mereka dipuji oleh beliau. Nabi puji mereka. Nabi bagi jaminan kepada mereka. Nabi tak bagi jaminan kepada kita. Nabi tak bagi jaminan kepada para habaib. Nabi tak bagi jaminan kepada para masyayikh. Nabi tak bagi jaminan kepada Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Uthaymin. Nabi tak bagi jaminan kepada mereka. Tapi kepada sahabat Nabi, Nabi bagi jaminan. Ni depa-depa ni. Depa tak budak, depa tak ada tauliah daripada Jaiz, daripada Jawi, daripada tak ada tauliah. Tak perlu pentaulihan itu kerana mereka ditauliahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ditauliahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memadai dengan tauliah tersebut. Dan tazkiyah tersebut. Okey. Dan keempat, manhaj ini adalah manhaj para sahabat di mana Allah dan Rasul memerintahkan kita yang datang setelah mereka untuk mengikuti mereka. Tuan-tuan, kita diperintah oleh Allah untuk ikuti mereka. Untuk ikut Nabi, untuk ikut sahabat Nabi. Bukan ikut orang tu, orang ni, orang tu, orang ni. Kita ikut Al-Imam Syafi'i kerana dia sentiasa berusaha untuk mengikut Nabi dan para sahabat. Dia tak minta ikut pandangan dia kerana aku Imam Syafi'i. Tak. Dan demikian juga ulama-ulama secara keseluruhannya. Ulama-ulama Al-Sunnah Jamaah. Kelima, manhaj ini adalah manhaj di mana Allah menjanjikan pahala besar bagi orang-orang yang mengikutinya. Dalil bagi lima keutamaan dinakat di atas adalah firman Allah. Saya rasa kita pun tahu ayat Quran ni, selalu kita baca. Bila kita cerita pasal sahabat Nabi yang ni lah kita baca. Surah At-Taubah ayat 100. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Wa a'addalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Khalidina fiha abada. Dhalika al-fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin. Nabi sebut terus muhajirin. Nabi tak sebut Melayu, Cina, India sini. Golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ha ni. Orang yang ikut mereka, orang yang contohi mereka, ikut dengan baik. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Allah bagi tahu Allah redha kat mereka. Dan Allah bagi tahu mereka redha pada Allah. Yakni hati mereka tulus suci. Okey. Dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang paling besar. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, nah, kita pada hari ini kalau nak berniaga, nak tengok perniagaan apa yang menguntungkan. Nak hantar anak pergi belajar lah ni pun, kita dah calculate dah, buat calculation dah. Balik anak kerja apa? Kalau kau hantar ambil mengaji bidang ni, balik kerja mana? Peluang pekerjaan kurang. Tak boleh. Contoh, kita dah fikir, dah kita, tak apalah kita rancang kehidupan tu untuk masa-masa yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan peluang, bidang peluang pekerjaan ni, dia bukan kekal. Kata sampai bila-bila, doktor tu adalah peluang pekerjaan yang paling besar. Tak. Tuan-tuan, dalam tempoh 5-10 tahun akan datang, kita dah oversupply doktor. Saya rasa ada bicara-bicara di sini, mungkin dia tahu lah. Benda ni dah mula dibincangkan sekarang, kita nak parking kat mana? Pasal kita satu masa itu ni, kita kurang doktor, jadi kita pakai hantar. Kita Malaysia adalah antara negara yang paling banyak mengiktiraf universiti-universiti yang dalam bidang perubatan di seluruh dunia. Negara-negara lain, negara sebelah barat Amerika, dia iktiraf beberapa tempat di dunia ni. Yang mana pelajar dia kalau pi belajar dekat sana, balik iktiraf. Diiktiraf sebagai doktor yang sah. Tapi negara kita ni paling banyak. Di India ada, di negara ni ada, di negara ni, di island, di Indonesia, di Russia, di sana, di sini, di sinun. Ha? Kita iktiraf banyak. Pasal apa? Pasal satu masa dulu kita kekurangan doktor, kita hantar pi. Tapi tak konsisten. Kalau kata kewangan Islam lagi 20 tahun, dah penuh, pack dah. Bank nak ambil penasihat syariah, berapa ramai? Lah ni kita dah, lah ni pengajian Islam ni, dia kewangan Islam ni, kita kena ni tekankan. Contohlah saya bagi. Kau kata tak bagus, bidang semua bagus. Tapi apa yang saya nak kiaskan dengan apa yang kita sentuh ni, sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni diberi jaminan. Ikut mereka bila-bila masa pun okey. Contohi mereka bila-bila masa pun, janji dia zalikal fawzul azim, itu kejayaan yang paling besar. Jadi kenapa kita tak buat analisa tentang pemikiran mereka? Tak buat analisa tentang pegangan mereka, tentang prinsip-prinsip kehidupan mereka. Yang ni lebih kita kena lebih kaji daripada orang lain. Dunia kita kita kaji. Tapi tentang agama kita kita tak kaji. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia kata di sini ya, di bawah ni 36. Syahid atau dalil pujian Allah kepada mereka adalah wassabiqunal awwalun minal muhajirin. Okey. Orang-orang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansar. Kemudian Allah ikuti dengan radhiyallahu anhum warduan. Allah redha mereka, mereka redha Allah. Syahid ataupun bukti dalil kewajipan kita mengikuti mereka adalah walladzina taba'uhum biihsan, untuk mendapat redha Allah dan untuk membuktikan kita redha kepada Allah, iaitu orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jelas dalilnya. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan kemudian yang ni pun hadis yang masyhur tentang isu bid'ah. Saya kira hadis ni pun jelas, lalu kita baca tentang hadis Irbat ibn Sariyah, yang mana poin penting dalam hadis ni, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa, ataupun fa'innahu maya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Siapa hidup selepas kewafatanku, dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Alaikum bisunnati, hendaklah kamu lazimi sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiin ba'di, dan sunnah-sunnah para khulafa. Ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka diberi petunjuk selepas daripada kewafatanku. Abu alaiha bin nawajid, gigit ia dengan gigi geraham kalian. Dan seterusnya Nabi bercakap tentang isu bid'ah. Tapi pasal fokus point ni adalah tentang kedudukan sahabat Nabi dan kelebihan manhaj yang mulia ini. So lima kelebihan tu ada dalam satu ayat Quran. Kemudian yang keenam, kelebihan manhaj ini, keutamaan manhaj Ahlus Sunnah Jamaah ataupun manhaj As-Salafus Salih. Di mana Rasul SAW, yakni Nabi SAW, di mana Allah telah memerintahkan kita untuk mengikutinya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasul berikan kepada kamu maka terimalah, dan apa yang dia larang maka tinggalkanlah. Nabi adalah suri teladan yang terbaik. Nabi adalah uswah hasanah. Disebut juga di dalam ayat Quran yang seterusnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, pada diri kamu, pada diri Rasulullah SAW itu ada teladan yang baik untuk kamu contohi. Ini bukan dapat recommendation ataupun recognition daripada recognition daripada orang panggil apa, badan-badan tertentu, pertubuhan tertentu, negara tertentu. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bagi tahu, suri teladan contoh yang terbaik untuk kita ikuti. Kemudian muka surat 40, ketujuh, manhaj ini adalah satu-satunya manhaj yang selaras dengan fitrah manusia, sebab ia merupakan manhaj yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan rekaan manusia. Ini poin penting ya. Dia bukan ciptaan kita. Ciptaan kita ni dia benda-benda boleh berubah. Dia takkan konsisten, dia takkan kekal. Tapi Al-Quran dan Sunnah ni dia akan kekal, dia konsisten bila-bila, sepanjang masa, sepanjang zaman. Okey. Kelapan, keistimewaan yang lain adalah manhaj ini sesuai dengan segala tempat dan zaman kerana bersumber dari wahyu yang tidak akan berubah sehingga ke akhirat. Kesembilan, muka surat 41. Manhaj ini telah berhasil membawa salafus salih menjadi umat yang terbaik. Sahabat jadi umat yang terbaik kerana manhaj ini. Tabi'in jadi umat yang terbaik kerana manhaj ini. Tabi'ut tabi'in kerana manhaj ini. Jadi kenapa kita tak cuba kaji perkembangan teknologi bab kedua? Tapi janganlah kerana kita memberikan alasan perkembangan teknologi, kita dah tak boleh tengok pada zaman lama dah. Tak. Kita pandang ke mereka dari sudut prinsip dan method dalam membina kehidupan berasaskan elemen-elemen agama sebagai tonggak. Bukan hanya value add saja agama ni. Masalahnya kita dah jadikan agama ni value add lah. Nilai tambah ya baru agama. Tak boleh agama sebagai asas tonggak. Bila jadikan agama sebagai asas tonggak, barulah akan keberhasilan dia itu ada. Kalau jadikan agama sebagai value add, sebab bila-bila pun kita jauh daripada agama. Kesepuluh, manhaj ini bersifat kukuh dan tegas. Sebab tu dia, bila dia jelas, terang, dia tegas. Dia tak ada keluk-kelek-keluk-kelek eh. Dia tak ada corner kiri kanan, tak ada. Dia straight. Dia konsisten. Tak kira hang ustaz ke hang siapa ke, salah-salah. Betul-betul tak kira siapa pun. Saya ke siapa ke, kita semua ke, kawan kita lagi betul ke, saya salah, salah. Sebab tu dia kukuh, dia terpasak tegas. Dia bukan tertegak atas kepentingan pihak tertentu, orang tertentu. Dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh patuhi undang-undang, kalau kita boleh patuhi bila ada tindakan yang tegas dan sebagainya, hukuman manusia cipta kita boleh patuhi, mengapa tidak ia yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala lebih utama untuk kita patuhi? Ke-11, muka surat 42. Ciri ataupun pokok manhaj buatan manusia adalah sentiasa diralat. Maknanya ada benda yang tak betul dan sentiasa akan diperbetulkan untuk generasi yang lain. Alah, kita tengok perkembangan teknologi. Hari ni cakap lagu ni, hari ni cakap lagu lain. Saya tak pastilah di sini ada orang farmasi, orang pakar-pakar. Saya pun nak tanya juga. Ada ini berdasarkan pembacaan dan perbualan dengan sahabat-sahabat. Dulu orang kata kalau makan telur ni jangan makan yang kuning, makan yang putih saja. Tapi yang baru ni pula sembang-sembang kata, dia berkata semacam ya. Kuning putih macam ya, bedah terus tulah. Dulu kalau kita pergi kedai mamak, kalau makan telur separuh masak tu, tarik yang kuning buang. Lah ni kucel gitu. Tapi nak cerita bagi, tak, saya tak tahu itu bukan bidang saya. Ini perbualan dengan kawan-kawan. Kalau siapa yang ada maklumat bolehlah kongsi. Saya pun tak pasti. Dia kata kandungan kolesterol yang sama lah tak sama. Bukan benda tu sajalah, dan banyak lagi benda-benda lain. Dulu kalau orang cakap pasal jantung, ada terfikir lah. 100 tahun lepas, orang boleh pindah jantung masuk dalam badan orang lain. Tak ada orang terfikir benda lagu tu. Transplant ni pasal orang tak terfikir. Tapi hari ni benda tersebut berlaku. Maknanya yang dulu ada kekurangan dia, ada kekurangan dan kelemahan dia. Tapi bila cakap manhaj Quran dan sunnah ni, dia tak ada kekurangan, dia dah lengkap. Cuma untuk dilaksanakan dan bukan nak kata disesuaikan. Zaman tu kena sesuaikan dengan Quran dan sunnah. Bukan Quran dan sunnah tu nak kena disesuaikan. Sehingga kita menjadikan Quran dan sunnah ni hanyalah pusat dan medan pencarian nas untuk menyokong zaman. Tak boleh. Zaman tu sendiri kena diubah suai untuk disokong, untuk disesuaikan dengan Quran dan sunnah. Sebab tu dia dua pendekatan yang berbeza. Contoh kalau kita nak buat sesuatu dasar dalam negara, kalau kita buat dulu, lepas tu kita cari dalil sokong, lain. Dengan masa nak buat tu, bentangkan dalil dan nas. Oh, ini tak kena dengan dalil Quran ni, tak kena ni, tak boleh. Ni tak kena dengan hadis ni, tak kena, tak boleh. Kita kena ni, kita kena ubah sesuai. Barulah nampak elemen Islam di situ. Elemen manhaj yang mulia ni di situ. Dia dua pendekatan yang berbeza dan kesannya berbeza, keberhasilannya berbeza. Yang pertama orang akan nampak kita gunakan agama. Guna agama lah. Yang kedua, orang akan nampak kita cuba untuk sesuaikan zaman, keadaan, situasi dengan agama. Agama itu sebagai teras. Sebab itu manhaj ini manhaj yang jelas, terang, dan dia jelas. Dan dia tidak ada ralat-ralat kuno, tak ada, tak ada. Dia tak ada kuno-kuno. Dia konsisten. Di sebab tu disebut, tuan-tuan dan puan-puan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kami sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan juga aku lengkapkan nikmat aku ke atas kamu. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku redha Islam sebagai agama kamu. Surah Al-Maidah ayat 3. Wallahu alam. Dari yang ke-44, muka surat 44, yang ke-13. Hanya manhaj inilah yang akan menghantarkan umat Islam ke dalam kemerdekaan individu dan masyarakat dalam erti yang positif, kerana mereka benar-benar mentauhidkan Allah semata, dan semua dia akan menjadi kesan impact kepada manusia akan tunduk dan taat hanya kepada Allah. Sebab itulah tuan-tuan, sebelum kita masuk bab prinsip Al-Sunnah Jamaah ni, 6 prinsip, tak banyak pun ni, sikit gini kan, saya nak sentuh di sini tuan-tuan sekalian. Kita kena ingat, orang bila minat mengaji agama ni, dia pergi mengaji fiqah contoh. Mengaji fiqah ni bagus. Baguslah benda kehidupan seharian. Dia kurang menyentuh mengaji benda-benda macam ni. Bab manhaj, prinsip asas dulu, bab akidah, bab tauhid, dia kurang sentuh. Pasal benda-benda tauhid ni benda-benda ghaibiyat, benda-benda yang abstrak. Tak nampak. Kalau bab solat, saat lagi kita nak pergi sembahyang lah lagi. Jadi, orang kata sembahyang tangan tak kena, kita boleh terus berubah dah. Jadi kecenderungan kepada kajian tentang hal-hal fiqh ini dilihat dalam konteks masyarakat kita lebih diminati. Apatah lagi nikah kahwin. Oh, nikah kahwin ni pasyok. Sampai ada program dalam TV. Program tu bagus. Ha? Bagus. Program okey lah. Kalau dah jodoh. Kena mereka ni duduk tengkak bak roti ni tak habis payah. Jadi tak apa yang tu cerita mereka. Tuan-tuan dan muslimin, orang minat benda-benda yang yang dapat dirasai dengan deria ni, dengan panca indera kita yang enam ni, dapat disentuh, dapat orang lebih minat. Pengajian tentang akidah tauhid, manhaj ni orang kurang sikit. Okey, tuan-tuan, saya nak cerita dia punya impact dia, lain impact dia. Bila kita pergi mengaji, contoh fiqh dulu contoh. Kita tak mengaji akidah, kita tak mengaji tentang manhaj. Prinsip-prinsip beragama kita tak sentuh lagi. Direct pergi mengaji fiqh. Bila kita pergi mengaji fiqh ini, tuan-tuan dan perempuan sekalian, ha, tanpa ada asas dan prinsip yang jelas dalam beragama, mungkin akan ada di sana, akan ada, saya tak kata semua, saya kata akan ada di sana, golongan yang akhirnya dia taksub kepada apa yang dia belajar. Dia mungkin akan lahir rasa taksub kepada tulisan kitab dia. Dia mungkin akan lahir rasa taksub kepada orang yang mengajarnya kitab tersebut. Dia mungkin akan taksub kepada teks dan kesimpulan, konklusi hukum hakam yang dia pelajari. Sedangkan kitab bukan satu. Kitab banyak. Sebab apa? Sebab dia tak mengaji prinsip. Dia tak mengaji asas-asas Quran Sunnah. Walaupun dia mengaji, kita macam ni. Al-Umay. Dahsyat ni. Dia pegang pun dia rang semacam dah. Padahal Quran tu lagi mulia, tapi dia punya excited dia Quran tu tengok tiap hari ni dia kurang. Ha? Tengok kita macam ni tu dia masya-Allah. Jadi dia mengaji tu macam dia mengaji kerana Imam Syafi'i. Bukannya benda ni bukan syirik apa, tapi maknanya setiap tu al-um. Weh, ni ada lagi kitab-kitab lain. Muwatta Imam Malik ada lagi, Tok Guru Imam Syafi'i. Kitab-kitab dalam mazhab Hanafi ni ada lagi. Ada mabsudnya. Kita ada dalam Bada'i' As-Sana'i'nya. Kita ada dulu mazhab Hanbali. Apa ni? Zadul Mustaqni'. Ada Syarhul Mumti'nya. Ada yang ni, ada yang ni. Ada mazhab Syafi'i. Kitab-kitab lain. Jadi kebergantungan dia kepada kitab dia tu menjadi satu hujah. Dia berhujah. Ada dalam kitab. Tapi kalau kita pergi mengaji manhaj, kita mengaji manhaj itu prinsip dalam beragama yang kita akan sentuh saat lagi ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada prinsip ni, mengaji pilah kita apa pun, kita akan sentiasa berada dalam keadaan yang konsisten. Baca kitab ni, yang ni dalil macam ni, kitab ni dalil macam ni. Mengaji dengan orang ni, dia bukan pasal tok guru tu aku ikut dah. Pasal hujah dia aku ikut dah. Hujah dia betul, aku terima. Hujah dia salah, aku tolak. Tu je lah. Nak tahu hujah betul-hujah salah macam mana? Aku duk belajar ni, duk kaji ni. Yang ni tak ada hujah pun, cakap pakai akal, cakap dalil nah pun semua tak ada. Tuan-tuan, kita sendiri boleh ada, dia boleh sense, automatically kita ada rasa benda tu. Sebab tu penting. Lepas tu kita dapat rasa yang ni kontang ni, kosong ni tak ada apa, dia buat lawak, cerita sampai habis, gelak sampai habis. Adakah pula ada seorang ni dalam ulah lagu Hindustan mengajak? Ulah. Tuan-tuan, takat menyanyi tu Bollywood boleh tak apa lah, terpulang kat dia lah, dia menyanyi kat dia kan. Tapi maksudnya dia pergi jadi ulah. Maksudnya. Apa dia cerita atas dia ingat? Cerita man Hindustan ni. Maksudnya khusyuk argham ni. Khusyuk argham ni maksud dia ni. Nilai cinta ni. Ulah satu-satu lagu. Katalah. Jadilah hang menyanyi tu cukup lah. Hang depi duk ulah pula. Ni ulah Quran Sunnah tu. Jadi hak main ni minat. Minat ustaz tu memang syok lah. Sebab Bollywood. Apa ni Nabi mengaji kan nak buat apa ni? Pasal apa? Manhaj. Manhaj. Tuan-tuan. Dan manhaj ni tak mengikat kita dengan kelompok ahzab, kumpulan-kumpulan. Aku main ni bukan kerana aku cenderung kepada parti ini tak. Aku main ni bukan kerana aku benci parti ini tak. Aku main dengar ni bukan kerana pasal dia ni daripada kelompok pertubuhan ni tak. Aku terima dia punya pandangan dia bukan kerana pertubuhan ni tak. Tapi siapa yang tak belajar manhaj, kemungkinan, kemungkinan dia terdedah kepada kecenderungan tersebut. Dia tu ustaz tak boleh pakai, ustaz tu parti tu, ustaz ni tak boleh pakai, ustaz ni parti ni, ustaz ni tak boleh, dia pertubuhan ni, aku pertubuhan lain, pertubuhan aku lagi power. Tak boleh. Berlaku sedemikian. Berlaku sedemikian. Jadi yang ni kita tak mau. Kerangka tentang agama ni tuan-tuan, dia loose daripada sebarang ketaksuban. Dia tak ada, dia loose. Sebab apa? Sebab dia berasaskan al-haq, kebenaran. Jadi kalau semua berjaya tegakkan benda ni, lempak ambil kat mana pun, dia boleh hidup, dia boleh beragama. Dan dia boleh belajar tentang agama. Tapi kalau dia bergantung kepada seorang, kata tok guru, syekh ni, ha? Habib ke syekh ke siapa ke, dia jadi macam sejarah zaman Nabi Nuh alaihi salam dulu. Wad suwa yaguth ya'uq nasra. Mereka ni kan orang yang baik, orang yang soleh di zaman mereka. Bila mereka mati dibinakan, dicadangkan oleh kaum mereka sendiri, kita bina apa? Gambar patung-patung. Patung-patung ni tujuan untuk apa? Tujuan untuk apa bina? Asalnya tujuan untuk apa? Mengingatkan mereka dengan ibadat, bukan nak sembah tak. Tujuan dia nak ingatkan, tengok guru ni bolehlah teringat sikit. Pasal apa? Pasal dia dah bergantung kepada individu. Macam Syekh Habib apa semua. Ini masalah ni. Bergantung penuh kepada guru. Contoh orang, Syekh Albani lah. Tak mahu semua-semua ni, tolak tepi semua dah. Ya, Syekh Albani pejuang sunnah, membawa manhaj salaf dan sebagainya. Tapi adakah kebergantungan kita hanya kepada dia saja? Tak. Ahli sunnah tak mengajar sedemikian. Kepada Ibn Bas saja? Tak. Kebenaran hanya pada Ibn Utsaimin saja? Tak. Kebenaran hanya pada Rabi' al-Madkhali saja? Tak. Dalam bab tu, penstrukturan ni, dia loose, dia tak ada apa-apa ikatan dengan manusia. Tapi kalau kita ikut pandangan Syekh Rabi' dalam bab, sesuatu bab, contoh-contoh, bab ni bertepatan Quran Sunnah, kita ikut. Bukan kerana Syekh Rabi' yang sebut, kerana hujah dia. Dalam bab ni, oh, Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut, betul bertepatan Quran Sunnah. Kita ikut pandangan tersebut. Kerana apa? Bukan kerana Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tapi kerana di situ ada nas dia. Ada penghujahan, pembuktian, pendalilannya. Tapi sudah tentu, kita ada disiplin yang perlu kita patuhi. Bagi orang awam yang nak pergi menuntut ilmu, dia kena bebas pemikiran dia daripada apa-apa kecenderungan. Itu kita akan bahaskan nanti insyaAllah. Jadi sebab tu kita kena menyentuh isu berkaitan dengan prinsip-prinsip asas manhaj ahli as-sunnah wal jama'ah. Wallahu a'lam. Okey, kita berhenti ke buah ni? Satu lah. 12 tengah. Okey, tuan-tuan nombor sekalian, kita ambil prinsip yang pertama. Habis prinsip pertama pun bagus ya ni. Prinsip yang pertama tuan-tuan dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah, iaitu ikhlas dalam beragama kerana Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa, tidak ada sekutu baginya. Prinsip yang pertama ni berkaitan dengan tauhid. Tauhid ni saya rasa semua kita mengaji, panjang, kita dah belajar banyak tentangnya. Saya nak cerita ringkas, tak payah pening-pening, tak payah susah-susah. Tauhid ni dia ada kesan dalam pengajaran. Kalau kita faham betul-betul, dia bagi kesan, dia bagi satu prinsip yang jelas bagi kita. Sebab kita memutlakkan ketaatan kita hanya kepada Allah. Jadi manusia cakap apa pun, dia manusia, hormat-hormat dia. Hormat dia sebagai guru, hormat dia sebagai ustaz, hormat dia sebagai syekh, hormat dia sebagai habib. Hormat. Tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi mutlak ketaatan bukan kepada dia. Mutlak ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tauhid. Dia memberikan kita prinsip yang kukuh. Utuh. Sebab tu bila prinsip Ahlus Sunnah Jamaah, buka lah kitab mana pun, nombor satu tauhidnya. Nombor satu tauhid. Kalau siapa bercakap prinsip ahli sunnah wal jamaah, lopong, ada lopong, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada lompongan dia, lompongan tauhid, maka sebenarnya dia telah terseleweng. Dia mesti berbahas tentang isu tauhid. Mesti cakapnya. Kalau kontang daripada tauhid, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya dia akan menjadikan manusia itu terseleweng. Tauhid adalah asas. Nak mengaji fiqah, tauhid adalah asas. Sebab akhirnya kita berbalik, mengapa kita buat hukum ni? Mengapa hukum ni seperti ini? Kenapa hukum salat seperti ini? Kenapa hukum apa dia sentuh anjing seperti ini? Walaupun sentuh anjing ya. Tapi pasal berhukum ni macam ni? Sebab ada nas, dalil dia. Siapa suruh kita ikut dalil? Allah dan Rasul suruh kita ikut dalil. Jadi erti memutlakkan ketaatan, ikut apa yang Allah perintah. Allah perintah ikut nas, ikut dalil, ikut arahan dia. Simple. Sebab tu fiqh ni dia tak boleh kosong, kontang daripada nas. Kalau orang mengaji fiqah, assalamualaikum, kita mengaji bab hukum batal mayang hari ni. Ha, kentut batal mayang noh. Tah. Hukum dia. Menguak, menguak ada khilaf sikit, pendapat ni kita batal, pendapat Hanaf mazhab Hanafi kita batal, mazhab ni kita tak batal. Ha, selesai hukum. Dah, yang tu bila dia kontang daripada nas, tiada nilai. Hanya menyusun pandangan-pandangan dan perkataan, tiada nilai. Tetapi dia akan jadi satu perbincangan yang berkualiti sekiranya setiap pendapat dan pandangan itu disertai dengan penghujahan nas-nas. Kenapa mazhab Hanafi kata batal? Contoh. Oh, kerana dia ada dalil ni dia pakai. Penghujahan dia macam ni. Kenapa mazhab ni kata boleh sentuh anjing? Kenapa mazhab ni kata tak boleh? Kenapa mazhab ni kata ayat liuk saja? Pandangan dia kata, ini nas dan penghujahannya. Baru ada nilai perbincangan tersebut. Kalau tidak sebenarnya tak ada nilai mengaji fiqah. Kalau sekadar, oh duk main tunjuk hebat. Benda ni khilaf 18 pandangan. Pandangan pertama, kedua, ketiga, keempat. Haram harus, haram sikit, haram banyak. Syarat ada haram bersyarat, haram bersyarat ni. Oh, mana semua. Habis. Kita hebat ni gila. 18 pandangan dia hafal. Bukan pasal soal 18 pandangan dia hafal. Dia akan jadi hebat sekiranya setiap satu daripada 18 pandangan tu dia tahu sebab kenapa ada hukum haram. Hujahnya. Hujah yang mana? Quran dan sunnah. Dia akan jadi lagi hebat sekiranya ke 18 pandangan itu dihimpun, dirangkumkan dan dihasilkan satu konklusi. Yang mana konklusi itu asasnya adalah nas. Kenapa dipilih pandangan yang ke-13 contohnya? Oh, kerana dia berhujah dengan nas ni. Nas ni mana? Daripada Quran. Kefahaman dia macam ni. Kenapa? Kerana nas ni daripada hadis Nabi. Kefahaman dia macam ni. Ada kaedah usulnya dan sebagainya. Yang tu baru ada kualiti. Tidak ada kualiti pengajian fiqh tanpa hadis. Macam mana nak mai ke tahap tu? Asasnya balik pada tauhid lah. Sebab usaha nak memutlakkan ketaatan kepada Allah, bukan memutlakkan ketaatan kepada yang mengeluarkan pendapat dan pandangan. Yang ni kena clear. Masalahnya kita duk ajak orang memutlakkan ketaatan kepada yang memberi pendapat. Oh, ni pendapat mazhab ni. Kira habis riang dah. Tak boleh. Itu satu hal yang bersalahan. Betul, tauhid kena clear. Tauhid mana-mana prinsip manhaj dari sunnah jamaah, tauhid nombor satu. Ringkas tauhid ni tuan-tuan, tak payah panjang-panjang, tak payah pening-pening, tak payah mengambil masa 20 tahun mengaji tauhid. Okey, kita ambil masa 5 minit insya-Allah. Kadang-kadang saya sendiri dulu-dululah, kadang-kadang angle penjelasan tauhid ni, tauhid tu bagi pada tiga. Jadi orang tertentu dia pun melompat. Mana boleh tiga, mana boleh tiga? Tuhan tiga dalam satu lah hampa, Kristian lah apalah. Padahal benda simple je pun. Ha, tapi kalau kita berhati-hati sikit dalam perkataan kita tu, saya sendiri bermuhasabah, tauhid ni boleh difahami melalui tiga cara. Nak faham konsep tauhid? Tauhid ni daripada perkataan wahada, pengesaan, satu. Yuwahidu tauhidan, yakni pengesaan, menetapkan hanya satu sahaja. Itu dia panggil tauhid. Tauhid ni boleh difahami melalui tiga cara. Sama ada melalui dilihat kepada segala bentuk perbuatan Allah. Itu dia panggil rububiyah. Segala bentuk perbuatan Allah. Allah buat banyak benda. Allah ciptakan, Allah hidupkan, Allah matikan, Allah bangunkan, Allah turunkan hujan, Allah turunkan rezeki, Allah turunkan bencana uji manusia. Semua benda yang Allah buat, yang Allah cerita dalam Quran, yang Nabi sebut dalam Al-Quran, kita kata hanya Allah sahaja berkemampuan melakukan hal yang sedemikian. Mengesakan Allah pada setiap perbuatannya. Tauhid. Itu dia bagi tauhid. Rububiyah. Tak sebut rububiyah pun tak apa. Mengesakan Allah pada setiap perbuatan, seluruh perbuatannya. Perbuatannya maha sempurna, perbuatannya maha lengkap, perbuatannya ada hikmah di sebalik setiap perbuatannya. Dia akan lahirlah sekali lagi beriman pada qada dan qadar, dia akan lahir. Ini keberhasilan daripada beriman dengan tauhid rububiyah. Okay. Itu satu. Dalilnya banyak ah. Cerita dalil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha? Kita nak cerita lagi. Ha? Apa ni? Khalaqas samawati wal ard. Allahul ladzi khalaqas samawati, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Perbuatan itu antara contoh perbuatan. Itu satu. Yang kedua tauhid uluhiyah. Mengesakan Allah melalui ibadat kita kepadanya. Tuan-tuan, Allah perintahkan kita beribadat kepadanya. Ibadat luas tak luas? Banyak. Mayang, zakat, puasa, haji. Bagi salam ke orang, jawab salam. Bersin sebut Alhamdulillah. Jawab bersin pula. Semua. Kemudian wuduk ikut apa yang Allah dan Rasul suruh. Semua apa yang, semua ibadat yang nama ibadat. Kita esakan Allah. Tujuan kita buat kerana Allah. Aku mandi macam ni. Mandi wajib macam ni. Sebab apa? Sebab Nabi SAW perintah macam ni. Dan Nabi, Allah perintah kita ikut Nabi SAW. Ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Aku solat macam ni bersifat. Aku letak tangan macam ni bersifat. Aku rukuk macam ni bersifat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala perintah supaya ikut cara Nabi. Nabi perintah cara sahabat. Jadi asasnya berbalik kepada ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu clear. Ikhlas. Balik pada ikhlas. Aku buat macam ni mesti buat ikhlas kerana Allah. Aku berzakat mesti buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengesakan Allah pada setiap ibadat yang kita buat. Simpel. Contoh dia apa? Firman Allah dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami sembah, kami ibadahi, dan hanya kepada Engkau kami meminta dan memohon pertolongan. Kebergantungan kita kepada Allah. Jadi itu es pengesaan yang kedua. Pengesaan yang ketiga, simple mudah ya. Pengesaan Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-namanya maha indah, maha sempurna, sifat-sifatnya maha sempurna. Prinsip-prinsip dalam sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Allah tidak menyerupai makhluk. Satu, kedua, kita kena menetapkan sifat Allah itu seperti mana yang Allah dan Rasul tetapkan. Ketiga, kita kena nafikan sifat Allah dan Rasul itu seperti mana yang Allah dan Rasul nafikan. Yang keempat, jangan berbicara tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tentang zat Allah tanpa ilmu. Cukup. Be, tauhid. Dalil apa dalil? Mengesakan Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya, nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu nama-nama yang indah dan cantik, berdoalah kamu dengannya. Nama-nama Allah, wa huwal azizul ghafur, wa huwal aziz, wa huwal apa ni, apa dia bagi, wa huwa alimun hakim. Contoh Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui dan juga maha bijaksana. Alimun hakim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tuan-tuan, dan banyak lagi sifat-sifat. Ghafur, Razzaq, Syakur dan sebagainya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nama-nama Allah ni, dia juga adalah sifat bagi Allah. Sebab tu kita tidak menghadkan. Dan demikian juga, Aqidah Al-Asyairah pun, mereka tak menghadkan hanya 20 saja. Cuma bagi mereka pandangan mereka, sifat wajib yang diketahui, perlu diketahui ada 20. Ha? Tapi senang. Ahli sunnah wal jamaah, senang tuan-tuan dan puan-puan. Nama-nama Allah keseluruhannya adalah sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Penitilannya bukan kita mengaji sekarang lah. Penitilannya pun kena mengaji lah benda tu, detail. Tapi asas tauhid lagu tu, dia mudah. Sebab tu orang main beriman dengan masuk Islam, 2-3 hari Nabi hantar dakwah Islam ke satu kampung. Dia balik cerita kat kampung dia. Apa dia? Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buat semua benda ni atas muka bumi ni. Siapa dia Allah? Cerita melalui nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Semua tu dah. Konsekuensi dia, maknanya keberhasilan daripada kepercayaan tersebut. Apa hasilnya? Kita kena ibadat, memutlakkan ibadat kita hanya kepadanya. Tak boleh kita buat ibadat kerana fulan, fulan, fulan. Tak boleh ada perantara, tak boleh ada sekutu. Habis ya? Nak panjang apa dia tauhid? Itulah, tauhid. Ini kita pun ulah lah lama. Lepas tu duk pisyok abad korang. 20 tahun aku mengaji tauhid. Dia bukan pasal 20 tahun mengaji. Sekarang ni aku nak faham tauhid tu. Kabro, aku nak faham. Nak faham tu aku nak praktikkan dalam kehidupan, nak faham. Secara mudah, apa itu tauhid? Ni nak cerita ke anak-anak kita ni pening-pening dia bawah. Tak pening-pening, tak susah. Sebab tu bila mai dekat sifat, dia mudah aja ahli sunnah. Sangat mudah. Simple. Tak payah pening-pening. Prinsip pertama tentang sifat Allah, Allah tidak menyerupai makhluk. Laisa kamitslihi syai, tak menyerupai dan tak boleh diserupakan Allah dengan makhluk. Settle masalah. Macam kita abang, aku tak serupa dengan kucing. Hanya dengan dua abang, kaki hang macam kaki kucing. Tak serupa hang pun cakap apa, tak mana tak serupa. Tak serupa, tak serupa, selesai. Maha suci Allah daripada menyerupai makhluk. Laisa kamitslihi syai, dia tak serupa pun. Jadi perbincangan tentang sifat Allah tu kita kena bincang dalam kerangka dia tak serupa dengan makhluk. Selesai masalah. Ini masalahnya, kita duk cerita bab sifat Allah duk tengok makhluk. Tengok cerita, tengok hidung hang, tengok muka hang. Itu masalah dah. Masalah pemikiran kita tu yang bermasalah, penyakit. Kalau kita bincang tentang Allah dalam keadaan dia luar daripada jauh, bukan jauh. Maha suci Allah, bebas daripada menyerupai makhluk. Senang kita bicara. Sebut tentang sifat-sifat Allah, baru mai peringkat yang kedua. Allah tidak menyerupai makhluk. Mai baru mai prinsip yang kedua. Menetapkan apa yang Allah dan Rasul tetapkan tentang Allah. Senang. Isbat dah. Rasul kata, Allah kata dalam Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasy. Tapi fikirlah, Allah telah mengambil tempat, bererti berjisim, jisim kita. Kita duduk atas kerusi, kita telah mengambil tempat, maka kita telah menyeramakan Allah dengan makhluk. Anda pening apa? Dah habak ada yang pertama tadi. Allah tak menyerupai makhluk. Selesai. Jangan duduk khayal lah. Itu yang penyakit. Jangan khayal dah. Ar-Rahman, Allah bersemayam. Sudah cukup. Kafiat bagaimana? Tak tahu. Serah ke Allah. Tak tahu. Makna dia apa? Makna dia bersemayam. Semayam. Duduk macam kita. Eh, kan aku kata tadi, Allah tak menyerupai makhluk. Selesai. Baru pergi yang ketiga pula. Menafikan apa yang Allah dan Rasul nafikan tentang zat Allah. Dia nafi Allah maha suci Allah daripada mengantuk. Maha suci Allah daripada ni letih. Wa ma massana min lughub, kami tak letih. Apa yang dinafikan, nafikan. Dan nafikan juga semua sifat-sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Nafi. Dan kemudian yang keempat, jangan pandai-pandai berbicakap dengan apa yang kamu tidak tahu tentangnya. Pasal Allah ghaib. Balik pada prinsip dia, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sama sekali kamu berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama kamu, tentang sesuatu yang mana kamu tidak ada ilmu tentangnya. Cukup diam. Nak pi duk tambah-tambah Allah macam ni, Allah macam ni, tak payah. Ghaib. Jadi kan senang kita berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tak merumitkan kita. Kalau kita mengaji ni sifat ni, maksudnya tak boleh kata macam ni, dia kena macam ni. Sebut tangan Allah, tangan-tangan, tangan tak menyerupai makhluk. Makna tangan-tangan. Jangan tengok tangan-tangan. Tangan-tangan. Wush. Macam tu tak mengaji payah. Tu yang mengaji tauhid tu jadi lama. Pasal bertengkar lebih tu. Dulu saya ada apa ni, seorang ustaz. Dia ada maka? Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia yak lu. Dia kontir je lah. Ikan lain tu dia jatuh ke sana. Lepas tu dia tanya soalan rasa ni, ni falsafah. Dia kata tempat ikan duduk ni ada ayak. Tempat ikan duduk dia ada ayak. Kelilingnya lah ikan duduk kawasan. Tempat ikan duduk ni ikan mengisi ruang. Tempat ikan tu ayak tak ada. Tempat ikan ada. Jadi ikan mengambil ruang. Berarti kenapa ikan mengambil ruang? Kerana ikan itu berjisim. Jadi bila kita kata Allah bersemayam atas arasy, maksudnya apa? Allah itu mengambil ruang. Bila Allah itu mengambil ruang, maka Allah itu berjisim. Sama Allah itu. Itu baru satu topik itu tak tangan. Kan pening manusia. Jadi tak ada complicated macam tu. Kita tak payah pening-pening macam ni. Ini kerja mengaji tak cerdik semua. Pening-pening. Pun menyusahkan. Kita nak bagi orang esakan Allah dengan bahasa yang mudah. Minta maaf lah, saya tak kata dia tak cerdik. Saya kata marah pula lagi. Pasal ni perang tak pasal pula. Kira roti ni pun tak selesai. Kira ni pula. Ini saya maksudkan bukan tak cerdik. Maksudkan kita menyulitkan. Menyulitkan manusia berfikir. Senangkan mengaji tentang sifat Allah. Senang. Prinsip dia Allah tak sama dengan makhluk. Jadi tak payah pandai-pandai. Kuna sini kuna. Tak payah. Senang. Simple. Jadi habis tauhid. Ha? Itu berkenaan dengan tauhid. Wallahu a'lam. Okey. Satu lagi kita ambil. Kita habiskan prinsip yang pertama ni sikit. Jadi lawan tauhid muka surat 50. Muka surat 50. Lawan tauhid ni adalah syirik. Lawan tauhid ni syirik. Tauhid mengesakan Allah, syirik menyengutukan Allah. Jadi menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala ni dia ada beberapa method pembahagiannya. Ada yang membahagikan syirik kepada dua, syirik yang besar dan syirik yang kecil. Minta maaf, muka surat 49 tu dia syirik besar. Muka surat 49 tu bawah tu. Dalam diketahui bahawa syirik menyengutukan Allah ada dua, iaitu syirik besar yang menyebabkan pelakunya terkeluar daripada Islam. Contoh, dia bagi contoh. Melakukan syirik pada segala perbuatan Allah. Antara contoh dia kata. Contoh. Meyakini ada yang mencipta dan mengatur alam ini selain Allah. Ini syirik besar ni. Bukan syirik kecil. Ya. Syirik yang besar. Dia kata ada makhluk lain yang mengatur susun alam ini selain Allah. Itu syirik besar. Sebab apa? Sebab berkaitan dengan perbuatan Allah. Ada makhluk yang menurunkan rezeki. Ada makhluk lain yang boleh mengampuni dosa-dosa manusia. Syirik besar ni. Lepas tu kalau kita berkata, ya, aku pegang hang ni, bahasa ampun dosa aku semua. Tak boleh. Syirik besar, bukan syirik kecil. Jangan main-main lah melawak lagu tu. Aku duduk tepi hang ni, ada syurga dah aku. Oh, tak boleh. Orang kita kan biasa melawak lagu tu. Jangan main-main. Ini boleh membawa kepada syirik besar. Boleh membawa kepada syirik besar. Kemudian, menyengutukan Allah pada uluhiyah. Pada ibadat yang kita buat kepadanya. Contoh salat. Salat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh sembelihan. Orang kita kadang-kadang dulu-dululah. Lah ni pun duk ada lagi naga tu. Tanah tu keramat kan. Pergi duk buat sembelih kat situ. Nak bagi laku nasi kandak lah. dan sebagainya. Kesebahagian. Sebahagian. Orang menega-menega ni kadang-kadang dia pergi sembuat korban kambing. Sebahagiannya ada yang pernah pergi buat di Pulau Besar dulu Melaka. Sembelihan sebenarnya syirik-syirik yang besar. Sebab apa? Sebab buat ibadat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, minta kepada jin, menurun. Orang kata menurun nak buat ekor ya. Bukan sembah pun. Dia nak pergi minta kat jin. Diminta kat iblis syaitan ni, tuan-tuan dan puan sekalian, itu syirik besar. Sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan ibadat. Permintaan sedangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanya, Allah hanya kamu sembah dia dan hanya kepada Allah Subhanahu Taala kamu meminta segala pertolongan. Sebab itu pun Islam bila bercakap soal ruqyah jampi ni, Dalam Islam, lebih utama seseorang itu jampi diri dia sendiri. Pasal apa? Kerana dibimbangi kebergantungan daripada jampi orang tu, dia ingat orang tu yang bagi dia boleh. Bukan kata tak boleh, orang jampi kita boleh. Tapi Islam lebih sarankan, dia motivate umat dia jampi diri sendiri. Sebab antaranya hadis apa? Hadis tu Ukashah alladzina la yastarqun, orang yang masuk syurga tanpa hisab. Antaranya apa? Orang yang la yastarqun, tak minta orang lain jampi dah. Dia jampi diri dia sendiri. Jadi maknanya dia ada keyakinan yang kukuh terhadap apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dibimbangi, bukan kata mesti, dibimbangi kita bergantung kepada jampi orang tu sehingga menjadikan kita, oh dia yang bagi sembuh. Kita pun cerita ke orang, oh dia kalau buat jadi. Sebenarnya bukan dia. Izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Entah? Okey. Kemudian menyekutukan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Contoh, meyakini bahawa selain makhluk Allah memiliki sifat-sifat khusus. Contoh, kita yakin orang makhluk tahu benda-benda gaib. Ini syirik besar, bukan kecil. Kemudian sifat-sifat makhluk ni sama dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda besar, ini bukan benda kecil, ini syirik besar. Itu itu gambaran umum. Syirik, ini syirik. Sebab asal masuk syirik ni apa dia? Antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Menjadikan bagi Allah itu sekutu sedangkan dia yang cipta kamu. Jadi kita bagi sama. Sebab tu dalam syirik besar ni dia ada empat, dia ada empat pembahagiannya. Disebut dia ada syirik pada pada syirik pada kecintaan, mahabbah, syirkul mahabbah. Cinta sesuatu itu sama dengan kita cintai Allah atau lebih. Yani wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah, dan ada daripada kalangan kamu memilih daripada kalangan makhluk sebagai tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai makhluk-makhluk itu sama. Ini kata sama lah. Sama pun tak boleh. Sama seperti mereka mencintai Allah. Syirik besar. Kedua, syirik pada ketaatan. Syirik ta'ah. Mentaati manusia sama seperti taat Allah dan lebih dari taat Allah lagi. Dalam menyelisihi apa yang Allah turunkan. Itu yang berlaku pada Yahudi dengan Nasrani. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbab min dunillah. Mereka memilih padri-padri mereka, rahib-rahib mereka sebagai sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi komen di Rasulullah, kami tak pernah sembah pun. Nabi kata apa? Nabi kata memang lah. Tapi bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka mengatakan sesuatu itu haram, apabila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, mereka menghalalkan ia. Bila Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu itu haram, mereka menghalalkan ia. Bukankah apabila mereka kata haram, kamu akan kata haram? Bila mereka kata halal, kamu kata halal? Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi ikut-ikut siapa? Ikut rahib dan padri. Jadi ingat, memutlakkan ketaatan kepada mereka sehingga menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu syirik pada ketaatan. Ketiga, syirik kepada apa lagi? Syirik pada doa. Syirik pada doa. Berdoa kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Al-Imam At-Tirmizi, "Ad-du'a'u huwal 'ibadah." Doa itu adalah ibadah. Maka ibadat ni wajib kita buat ikhlas kerana Allah. Jadi bila buat permintaan, minta selain daripada Allah, maknanya kita telah terseleweng dan telah melakukan syirik yang besar. Kemudian lagi yang terakhir, yang paling utama, syirkun niyyah, syirik pada niat. Niat. Dalam hati kita, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu berasaskan niat. Itu syirik besar. Adapun syirik kecil, tuan-tuan dan puan sekalian, iaitu syirik yang menyebabkan pelakunya, yang syirik yang tidak menyebabkan pelakunya terkeluar daripada Islam. Contoh dia riak, sum'ah. Contoh solat tu kerana Allah dah, tapi tengah-tengah solat tu muncul perasaan, orang nak tengok aku, pergi perkemah sikit, bagi tegak sikit, bagi cekang sikit, baca bagi sedap sikit. Tuan-tuan sekalian, jadi yang tu riak dengan sum'ah, yang merupakan syirik kecil. Nabi takut benda ni. Nabi kata inna akhwafu ma alaikum asyirkul asghar. Aku lebih takut kepada kamu ni, apa yang lebih aku takut kepada kamu ni adalah syirik kecil. Apa dia? Sahabat Nabi tanya, Nabi kata apa? Ar-riya. Riya. Pasal apa? Pasal dia, sebab tu bila ada seorang syekh, seorang ulama ni, dia tanya pada anak murid dia. Dia kata, pasal apa Nabi lebih takut pada syirik kecil daripada Nabi lebih takut kepada dajjal? Kenapa? Dajjal nak ikut fitnah dia besar. Ngaku Tuhan dan sebagainya. Tapi pasal apa Nabi lebih takut syirik kecil? Siapa boleh jawab? Nak bagi apa? Mikrofon dah. Siapa boleh jawab? Syirik kecil. Tak lagi. Nabi takut sebab syirik ni dia berlaku harian dalam kehidupan manusia. Syirik kecil ni harian. Sebab dia bergantung kepada sepenuhnya kepada niat kita. Lepas tu Nabi sangat takut tentang syirik. Syirik besar, syirik kecil. Nabi sangat takut. Tapi Dajjal, dia muncul untuk kaum umat tertentu akhir zaman. Ialah kita di akhir zaman sekarang ni. Tapi Dajjal kemunculan dia secara zahir, wallahu'alam. Tak tahu ada ke tak ada. Kita tak berhadapan dengan fitnah tersebut. Fitnah tersebut akan didepani oleh kelompok manusia pada zaman tertentu. Tapi syirik ni, benda harian boleh berlaku perubahan pada manusia. Kan kita hadis Nabi, inna qulubal abd baina usbu'ai min asabi ar-rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia ini berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Tak payah tengok jari kita sebab Maha suci Allah daripada menyerupai makhluk. Selesai. Jadi Allah berhak untuk membolak-balikkan hati manusia ikut suka dia. Lepas tu kita kena minta, ya muqallibal qulub sabbit qulubana, kata Nabi, wahai yang membolak-balikkan hati, Tetapkanlah hati kami. Sebab tu takut dengan syirik. Sebab dia boleh berlaku bila-bila masa, pada bila-bila zaman. Nabi ingatkan para sahabat tentang syirik, bahaya syirik, bahaya syirik. Penting tauhid, bahaya syirik. Penting tauhid, bahaya syirik. 13 tahun di Mekah, penting tauhid, bahaya syirik. Tapi kita pada hari ni cakap bahaya tauhid tak mau. Cakap bahaya syirik tak mau. Sebab tu marah sangat kat Muhammad Wahab. Kitab tauhid dia, cakap bahaya syirik, marah. Jadi kadang-kadang tak faham sebenarnya, tak faham tentang bahaya hal yang seperti itu. Ha? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya kira kita tangguh dulu sebelum kita masuk ke sesi yang seterusnya untuk kita selesaikan manhaj ahli as-sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam.